Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى الشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وآخر الرسل wa akhirur rusuli qala rahimallahu taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi ya Muhammadun ma'tuf ke akhir, bukan apa na ya, badal yang akhir ha? Wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ya wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihin. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, dan akhir para rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang menghancurkan suar, gambar-gambar ya, patung-patung, haula'i salihin ya, gambar-gambar patung-patung orang-orang soleh ya. Kemudian kata beliau lagi di halaman berikutnya, arsalahu ila qaumin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun. Yang Allah mengutus beliau kepada suatu kaum Quraisy yang mereka beribadah, berhaji, bersedekah, wa yadhkurunallaha katsira, dan mereka pun berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Lakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Namun mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Yaqulun nuridu minhum at-taqarruba ilallah wa nuridu minhu wa nuridu syafa'atahum indahu. Mereka mengatakan kami menginginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah minhum ya, dari ibadah yang diberikan kepada berhala-berhala ini yang mereka jadikan perantara antara hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah mereka, doa mereka, istighosah mereka, isti'anah mereka, isti'adah mereka yang mereka panjatkan kepada Allah itu mesti melalui perantara. Perantara inilah berhala-berhala yang dijadikan oleh sesembahan kaum musyrikin Quraisy. Paham sini ya? Ya. Kita baca aja langsung syarahnya ya. Nah, Pak Majid minta awak duluan, kacamatanya enggak bawa katanya. Kanat halul arabi, naam. Ad-diniyatu qabla bu'isan nabiyyu. Bisa juga qabla ba'sin nabi, boleh juga bu'isa an nabiyyu. Nah. Qabla ba'sin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Iya. Al-wasaniyata khabar. Nanti hiyanya itu domir fasal. Hah? Khabar kana. Hiyanya domir fasal. Summa ba'athallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Samhati wa da'ahum ila tauhidi mimma kata wa batniya talata asur kataratan yad'una ila tauhidi yad'uhum ila tauhidi wa yunkiru alaihim ibadatan asnami fastajaba lahu man awadallahu lahu al-hidayata minas sahabati alladzina aslamu ma'ahu fi hajaro Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Madinah. Nah. Wajtama. Wajtama hawlahu al-muhajiruna wal-ansaru wa kawana juyusha. Juyusha atau ini wasaru yaruzuna al-muhajiruna. Hasbuk. Nah. Baik. Qala asy-syekh wa akhiru rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kassara suwara haula'i salihin. Nah, mengenai matan ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kanat halatil arabi ad-diniyatu qabla bu'isa, qabla, boleh antum baca bu'isa nabiyyu, nabiyyunya naibul fa'il, atau juga boleh jadi mudhofun ilaih. Qabla ba'sin Muhammadin, qabla ba'sin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keadaan orang-orang Arab, agama mereka sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya al-wasaniyata. Maka keadaan agama mereka adalah paganisme, penyembahan terhadap berhala. Summa ba'asallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimillati Ibrahim al-Hanafiyyati as-Samhati. Kemudian Allah mengutus nabinya Muhammad SAW dengan membawa agamanya Ibrahim. Ibrahim yang Hanafiyyah, yang Hanifiyyah, yang hanya memberikan ibadah pada Allah, berpaling dari peribadatan untuk ditujukan kepada selain Allah. Ini makna Hanifiyyah. Al-muqbil Allah, al-mu'rid ansiwahu, hanya menghadapkan diri dalam ibadah kepada Allah, berpaling dari memberikan ibadah kepada selain Allah. As-samhah. Dan agama ini mudah, beribadah langsung kepada Allah ini mudah daripada mengambil perantara-perantara. Ya. Nah, kemudian ya, kata beliau lagi, wada'ahum ila tauhid bi Makkah. Dan beliau Nabi Muhammad SAW ini mendakwahkan mereka, masyarakat Mekah, ya, di Mekah mendakwahkan tauhid. Nah, ini para nabi dakwahnya dakwah tauhid. Walau khotbah Nabi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa ijtanibut taghut. Ya, para nabi itu semuanya sama seruannya. Kata Rasulullah SAW, al-anbiya wa ikhwah dakwatuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Al-anbiya wa ikhwah, para nabi itu bersaudara. Ya, dakwatuhum wahidah, dakwah mereka satu. Wa ummahatuhum syatta, namun ibu-ibu mereka aja yang beda-beda. Artinya para nabi fokus dakwah utamanya itu sama semuanya. Apa? Yaitu dakwah tauhid. Bahkan kesyirikan terjadi itu kan pada masa Nabi Nuh. Sebelum masa Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi Adam, kayak gimana? Belum ada kesyirikan? Naam, belum ada kesyirikan. Bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Ibrahim, Nabi Idris? Dakwah tauhid. Dakwah tauhid. Maka ini mengajarkan kepada kita keadaan sekondusif apapun tauhid mereka, sebagus apapun tauhid mereka, dakwah tauhid harus tetap dijalankan. Lihat para sahabat sudah berada di puncak kepemahaman terhadap akidah yang benar, puncak tauhid yang benar, menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ketika bangun dari pingsannya siuman, ingetin sahabat tentang apa? Tauhid. Bangun-bangun tiba-tiba, la'anullah al-yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiyahim masajid. Ala inni anhaakum an dzalik. Bangun-bangun siuman mengingatkan, dan ini 5 hari sebelum wafatnya beliau. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka ya, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini wasilah menuju syirik, menuju kesyirikan. Ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Padahal Nabi SAW mengucapkan itu sedang di puncak-puncaknya pemahaman yang tinggi dari para sahabat. Ya. Itu Nabi SAW sudah hampir selesai tugasnya. Berarti sahabat sudah siap ditinggal. Nah ini, maka sekondusif apapun tauhid keadaan suatu kaum, maka kaum tersebut harus ada dakwah tauhid. Harus ada dakwah tauhid. Enggak bisa enggak. Enggak boleh enggak. Kalau enggak ada tauhid, lihat ya, yang terjadi. Ya, kaumnya Nabi Nuh mulai menjadikan sembahan sembahan-sembahan selain Allah yang mereka ambil dari orang-orang soleh mereka yang telah mati. Nah, ini mesti ada dakwah tauhid. Kemudian wayungkiru alaihim ibadatal asnam, dan mengingkari peribadatan berhala dari mereka. Nah, ini dakwah tauhid itu dua, nafyu isbat. Jadi bukan tauhid namanya kalau cuma hanya mengajak manusia beribadah pada Allah tetapi enggan untuk mengajak manusia meninggalkan kesyirikan. Itu bukan dakwah tauhid. Ya, dakwah tauhid adalah nafyu isbat. Mengajak manusia beribadah pada Allah dan mengajak manusia untuk mengingkari, mengkafiri persembahan yang diberikan kepada selain Allah. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, apa para rasul yang bersabda, para rasul bersabda kepada setiap umat yang Allah utus, ya. Ani abudullah, beribadahkan kepada Allah. Sudah satu? Apa cukup? Enggak. Wajtanibu at-taghut dan jauhilah taghut. Jauhilah peribadatan yang disembah selain Allah. Ya, wa qad rabbuka la ta'budu illa iya. Ya. Nah, ini penting ini. Ya, dakwah tauhid itu harus diajarkan manusia beribadah hanya pada Allah, diajarkan manusia pembatal-pembatal Islam. Diajarkan manusia konsekuensi dari memberikan peribadatan kepada selain Allah. Harus dilarang memberikan peribadatan kepada selain Allah. Jangan cuma ngajak kepada, ayo beribadah kepada Allah. Tapi enggak dijelasin hakikat kesyirikan, konsekuensinya, hukumnya. Nah, ini ya, akhirnya orang menganggap enggak apa-apa. Yang penting saya sudah beribadah pada Allah. Kan enggak tahu, enggak dijelasin. Hah, ini penting ini. Nah, dakwah tauhid adalah mengajak manusia untuk mengesakan Allah dan mengingkari mereka dari peribadatan kepada berhala. Fastajaba lahu man aradallahu lahu alhidayata minas sahabah. Maka ya, orang-orang yang Allah kehendaki hidayah, mendapatkan hidayah dari kalangan sahabat, itu fastajaba lahu. Menyambut seruan dakwah Nabi, Abu Bakar langsung ikut. Khadijah langsung ikut, Ali langsung ikut, Bilal langsung ikut. Keluarga ya, Yasir ikut. Langsung ikut semua. Orang-orang Mekah semuanya ngikut. Utsman bin Affan ngikut. Nah, mereka adalah kalangan al-awwalun. Langsung ikut. Nah, ini orang-orang yang Allah kehendaki hidayah buat mereka. Alladzina aslamu ma'ahu fi Makkah, yang mereka berislam ya di Mekah, mereka berislam bersama Nabi. Ya, mereka punya keutamaan yang luar biasa. Punya keutamaan dan mereka masuk ke dalam cakupan as-sabiquna al-awwalun. Ya, semua orang punya qimah, punya nilai. Para nabi punya nilai. Maka Nabi Adam dengan Nabi kita Muhammad SAW enggak sama nilainya. Nabi Adam mulia tapi Nabi kita pada puncak kemuliaan. Ya, gitu. Surga, surga ini mulia, surga ini nikmat, tapi surga Firdaus pada puncak kenikmatan. Nah, begitu juga. Ya. Ya, begitu juga sahabat. Sahabat mulia. Mau sahabat yang kencing di masjid sekalipun dari kalangan Arab Badui itu mulia. Kita doakan dia radhiyallahu anhu. Dan dia masuk ke dalam cakupan ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabahum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radhuan. Nah, tapi sahabat Abu Bakar jauh lebih mulia. Sahabat Umar, Khadijah jauh lebih mulia. Sahabat Utsman jauh lebih mulia. Kenapa? Karena mereka lahum sabukun. Mereka punya senioritas duluan. Duluan. Dan ini dinilai dalam Islam. Dinilai dalam Islam. Makanya kalau milih imam masjid sama hafalannya, sama mengenal sunnahnya, sama umurnya, lihat yang mana duluan yang hijrah. Nah, yang mana duluan yang hijrah. Karena hijrah duluan itu punya nilai dalam Islam. Paham gak tuh? Hijrah duluan itu punya nilai dalam Islam. Nah, barakallahu fiik. Nah, sahabat apalagi yang berislam di masa Mekah mengalami fase yang berat. Ya. Maka tentunya ini bernilai di sisi Allah. Bernilai di sisi Allah. Nah, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Summa innallaha adzina lahum bil hijrah. Ya, kemudian Allah mengizinkan mereka untuk hijrah ke mana? Habasyah. Hijratul ula, hijrah yang pertama, summa ilal Madinah, ilal Madinah. Ini hijratus tsaniyah. Kemudian ke Madinah. Ya, wa hajara Nabi sallallahu ilal Madinah dan Nabi pun ikut berhijrah ke Madinah. Wajtama haulal muhajirina wal ansara. Wal ansar ya, wal ansaru. Maka berkumpullah di sekitar beliau kalangan Muhajirin wal Ansar ketika sudah berada di Madinah. Wa kawwana juyushat tauhid, dan beliau mulai menyusun pasukan tauhid. Wa saru yaghzunal musyrikin, dan mereka barulah di memerangi musyrikin setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Nah, hadal baca ya. Marwanto. Wasarat Makkah itu isim. Kassara. Ka'bati wa ghassala suwara allati fi jawfil ka'bati. Fi jawfil ka'bah. Nah, terus wa arsala ila asnami allati hawlal makkati makkata allata wal uzza wal manat wa suhabati min suhabati min kasbiha arsala ila al asnami hawlal ka'bati min suhabati min kasaraha wa minna suwarun suwarun hakula suwarun hakulai as-salihina min qawmi nuhin wintasara at-tawhida wintasara at-tawhidu wintasara at-tawhidu wintasara asyirku asyirku asyirku walillahi walillahi alhamdu. Nah, hasbu. Tanggungnya. Boleh deh. Wahada makna. Wahada makna qauli syaikhi rahimahullahu kasara suwara haula'i salihina. Badalika yaumu fathi Makkah wa taharallahu bihi haramahu asy-syarifu asy-syarifa. Asy-syarifa min hadhihi al-asnami. Nah. Dari mana tadi yang terbacanya? Hah? Ah, naam. Ya. Jadi Nabi menyusun pasukan tauhid, yang jadilah pasukan tersebut berperang memerangi kaum musyrikin ila anja'al fisunnah, ila anja'a fisanah as-saminah. Sampai akhirnya datang pada tahun ke-8, sampai masuk tahun ke-8 minal hijrah, dari hijrah ila Makkah, sampai tahun ke-8 akhirnya mereka menuju Mekah. Fatihan, membebaskan kota Mekah. Wasarat Makkah tu, dan Mekah kemudian berubah tahta sultati Rasulullah SAW, berubah menjadi di bawah kekuasaan Rasulullah SAW. Wa inda dalika, dan ketika itu kasara hadhil asnama, belum menghancurkan ya, berhala-berhala, belum menghancurkan lewat tangan beliau sendiri dan lewat tangan para sahabat yang beliau utus. Ya, Nabi SAW ketika menghancurkan ya, berhala-berhala yang ada di dalam dan sekitar Ka'bah, Nabi sambil membacakan ayat. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nabi SAW sambil membacakan ayat ini. Ya, katakanlah telah datang al-haq dan telah hancur, telah kalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu hancur dikalahkan. Ini Nabi sambil membacakan ayat ini. Ya, di sekitar Ka'bah itu ada, bahkan di dalam Ka'bah itu ada bendera apa berhala namanya Hubal. Hubal ialah berhala orang musyrikin Arab yang berada di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah. Ya, iya dan billah. Nah, kemudian kata Syekh, mana tadi? Wa inda dalika kassara hadhihi al-asnama allati hawla al-ka'bati. Beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut yang berada di sekitar Ka'bah. Wa ghassala suwara allati fi jawfil Ka'bah. Dan beliau mulai membersihkan gambar-gambar yang ada di sekitar Ka'bah. Gambar-gambar itu ya, berhala-berhala gambar-gambar dewa-dewa, jin-jin digambar-gambar. Nah, wa arsala ilal aslam allati haula al-ka'ba haula Makkah allata wa Uzza wa Manat min as-sahaba man kasaraha. Ya. Maka Nabi SAW mengutus para sahabat untuk menuju ke berhala-berhala yang ada sekitar Ka'bah, yaitu Lata, Uzza, Manat, ya. Mengkasaraha, yaitu para sahabat yang menghancurkan berhala-berhala tersebut. Minha diantaranya suwarun, suwaru haula'i salihin. Di antaranya ada gambar orang-orang saleh min qaumin Nuhin, dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Ya, namun berhalanya kaum Nabi Nuh yang dulu tersapu oleh banjir besar, kemudian dicari, dikorek-korek sama siapa? Hah? Sama? Hah? Naam. Ya. Al-Khuzai, ya, pemimpin Arab saat itu yang dia mendapatkan wangsit dari setan, kemudian dia bagi-bagikan ke berbagai kampung-kampung Arab, disuplai, didistribusikan, tapi tidak terdapat di sekitar Ka'bah. Namun gambar apa patung itu sempat dilukis, diabadikan gitu ya, di apa namanya bahasa kita, dilukis. Nah, yang lukisan inilah akhirnya menjadi patung ini menjadi acuan untuk dilukis ya berhala berhala kaumnya Nabi Nuh. Adapun berhalanya udah tersebar di berbagai kampung Arab. Nah, 5 berhala kaumnya Nabi Nuh. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian min qaumin Nuhin wantasara tauhidu, maka tersebarlah tauhid. Wandahara asyirku, tersebarlah tauhid, ditaklukkanlah kesyirikan. Ya. Walillahil hamdu. Ya, maha segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma'na qauli Syekh rahimahullah taala, inilah makna perkataan Syekh rahimahullah taala, kasara suwaraha ulai salihin. Ya. Menghapus, menghancurkan, menghapus gambar-gambar orang saleh tadi. Dzalika yaum fathhi Makkah, yang demikian itu pada tahun Makfatu Makkah, pembebasan kota Makkah. Wa taharallahu bihi haramahu, Allah mensucikan dengan pembebasan kota Makkah tersebut negeri haramnya, asy-syarifah yang mulia, min hadhihi al-asnam, ya, dari berhala-berhala itu. Nah, maka menghancurkan ya, Ka'bah, menghancurkan apa namanya berhala-berhala itu tidak terbatas pada yang ada di sekitar Ka'bah. Maka siapapun yang memiliki kekuasaan, kewenangan, maka dia mesti memerintahkan untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar dia. Pokoknya dia berdosa. Ya, dia berdosa. Menghancurkan berhala-berhala. Siap, apapun berhala. Kalau dia muslim, dia mesti memerintahkan untuk dihancurkan berhala-berhala yang ada di bawah kekuasaan dia. Nah, ini penting sekali. Ya. Nah, perhatikan ya ikhwah, kata Syekh, "Wallazi kassara suwara haula'i salihin." Maka beliaulah yang menghancurkan gambar-gambar orang soleh. Ya. Inilah maksudnya di sini. Karena mereka, orang-orang kafir musyrikin Quraisy, mereka menjadikan gambar-gambar tersebut ya, menjadikan gambar-gambar tersebut sebagai tempat ibadah. Bukan gambarnya yang diibadahi. Ya, bukan gambarnya, tetapi apa? Arwah. Arwah-arwah yang di situ adalah wujud asli dari gambar-gambar tadi. Mereka gambar ya, si Lata, nah itu Lata itu yang tukang roti itu. Digambar ya, yang berderma kepada jamaah haji, mati dikenang, digambar. Ah, mereka bukan beribadah kepada patungnya, bukan. Ya, bukan kepada patungnya, bukan, tetapi kepada arwahnya, rohnya. Ya, jadi bukanlah maksud tujuan musyrikin Quraisy ya untuk beribadah kepada gambar patung itu, bukan, tetapi kepada arwahnya. Ya, arwahnya. Nah, bisa enggak dipahami di sini? Kepada Lata ya, kepada si Lata itu. Ya. Nah. Nah, adapun Ya, berhalanya itu cuma wasilah menuju arwah. Nah, beribadah kepada arwah wasilah menuju peribadatan kepada Allah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di syarah Kashfu Syubhat beliau. Nah, kemudian ya, Abu Qilah ngantuknya. Habis pindah sip dari pos 3. Bangun jam 3. Oh, kira dari pos 3. Oh, bangun jam 3. Ngapain bangun jam 3? Hah? Aja. Masya Allah. Rajin juga ya. Ya, ngantuk dia. Baca tuh. Biar gak ngantuk. Wala ulang-ulangin, kencengin suaranya. Dari mana Abu Qilah bacanya? Wamtadda at-tauhid min bi'satihi sallam. Ya, maka tauhid imtadda. Terus berlanjut. Ya, peribadatan kepada Allah ini terus berlanjut. Setelah di Islam, di awal-awal Islam, enggak ada kesyirikan. Terus berlanjut. Sejak diutusnya Nabi SAW dan masa Khulafa'ur Rasyidin, ya, dan juga pada masa Al-Qurun Al-Mufaddalah, ya, pada masa tiga generasi terbaik sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, enggak ada itu penyimpangan dalam masalah uluhiyah. Kalau dalam masa Al-Qurun Al-Mufaddalah terjadi bid'ah, na'am, Qadariyah, Khawarij, Syiah, ada ya. Na'am, betul. Iya, tidak diingkari. Namun kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah, mengatasnamakan Islam, itu belum ada. Itu belum ada. Semuanya kulluha khalian minasyirki, semuanya itu kosong, terbebas dari kesyirikan. Namun falamman tahat al-qurun al-mufaddalah, ketika al-qurun al-mufaddalah berakhir masa tabi'in, intasara at-tasawufu wa tasayyu'u, ya, maka ajaran tasawuf dan Syiah mulai menyebar. Nah, ini Syiah dan Sufi inilah yang mereka berperan melariskan kesyirikan dalam uluhiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwasanya peribadatan kepada kuburan, kepada penghuni kubur, kembali dihidupkan di masa Islam setelah diutusnya Rasulullah SAW di masa umat Nabi Muhammad SAW, itu pertama kali dilakukan oleh kalangan Syiah Bani Fatimiyah. Syiah Fatimiyah, mereka yang perdana dalam cakupan Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang perdana melakukan kesyirikan berupa peribadatan kepada penghuni kubur orang soleh. Muncul sufi lebih lagi juga. Makanya saya di sini seolah-olah mengkhususkan dua ini. Kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tubuh umat ini berkat dua madhab sesat ini. Itu sufi dan juga Syiah. Ya, sufi. Kalau Syiah jelas Ibnu Taimiyah menyatakan Syiah Fatimiyah mereka yang pertama kali menjadikan kuburan orang-orang soleh di umat ini sebagai acuan untuk ibadah, sebagai tempat untuk diberikannya ibadah. Ini Syiah Fatimiyah. Sufi kama alim teman, kamu sudah tahu sufi gimana? Bagaimana sufi? Gulu mereka terhadap guru mereka, gulunya mereka terhadap ulama mereka. Jangankan gurunya mati, gurunya masih hidup aja mereka sembah. Jangankan gurunya mati, masih hidup aja mereka bisa sembah. Mereka menyatakan gurunya itu tahu perkara yang gaib. Mereka katakan gurunya begini, gurunya begitu. Masih hidup, udah jadi togut. Udah mereka jadikan togut. Celakanya gurunya yang perintahkan demikian. Celakanya gurunya gak ngelarang. Dan ketika gurunya mati, jadi wasanan yu'bad. Jadi berhala yang diibadai togut. Nah, Syiah dan Sufi itu dua punya peranan besar dua-duanya. Ya, punya peranan besar terhadap merajalelanya kesyirikan di tubuh umat. Ya, makanya saya di sini menyebutkan setelah tersebarnya Syiah dan Sufi. Ya. Setelah tersebarnya Syiah dan Sufi, wa inda dzalika hadatsa asyirku. Nah, kemudian setelah itu ketika itu terjadilah kesyirikan fil ummah di umat ini. Bi ibadatil kubur wal adrihah, dengan memberikan peribadatan kepada kuburan. Adrihah, kuburan keramat. Wat taqdis al awliya, dan mulai mensucikan para wali. As-salihin ila waktina hada. Para wali dan orang-orang saleh sampai zaman kita saat ini. Hada asyirku mawjudun fil ummah, maka kesyirikan ini terjadi di umat ini. Lakin yuqayyidullahu jalla wa ala, namun Allah membiarkan jalla wa ala man yuqimul hujjata alal ibad minad duati, ya, bagi orang yang menegakkan hujjah kepada para hamba dari kalangan da'i-da'i al-mukhlisin, ya, da'i-da'i yang mukhlis, yang ikhlas, ya. Wa yahdillahu ala aydihim, maka Allah memberikan hidayah lewat perantara mereka. Man aradallahu al-hidayatahu, siapa saja yang Allah kehendaki hidayah. Maka Allah bangkitkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Allah bangkitkan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Allah bangkitkan Ibnu Qayyim, Allah bangkitkan Ibnu Rajab, Allah bangkitkan para ulama yang lainnya, hingga Allah bangkitkan Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, untuk mendakwahkan dakwah para nabi dan rasul ini, sehingga lewat perantara dakwah beliau banyak umat mendapatkan hidayah. Banyak orang mendapatkan hidayah. Sampai diri kita. Diri kita. Kita ini bisa kenal dakwah Nabi dan Rasul. Tahu bertauhid lewat mana? Coba berkaca berapa tahun belakangan. Sebelum kita ngaji. Kita kenal gak? Ifradullah bil ibadah. Kita paham gak? Haramnya, kafirnya memberikan ibadah kepada selain Allah. Kita paham gak? Bagaimana konsekuensi mengolok-olok Islam, mengolok-olok ajaran agama. Jangan-jangan kita pernah melakukan, ya dan tidak. Kita ngerti enggak kayak begitu? Hah? Enggak ngerti, sekarang ngerti alhamdulillah. Lihat perantara buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kitab Tauhid, Kasbu Syubhat, Nawaqidul Islam, Faidul Arba, Usul Salasa dan seterusnya dari karya-karya beliau, jazakallahu khairan lil muslimin, ya, wal Islam. Terus mana lagi tadi? Abu Akilah. Hah? Wahakada, maka demikianlah yang bagi, sudah sepatutnya, yang menjadi sepatutnya. Yajibu ala talabatil ilmi wa du'ati, wajib bagi para penuntut ilmu dan para da'i, ayyahtamu bihadal amri, untuk ya, memperhatikan perkara ini. Wa yaj'alu ad-da'wata atlit tauhidi wa inkari syirki wa dahdi syubuhati min awliyati da'watihim. Dan mereka mesti menjadikan dakwah tauhid, dakwah yang mengajak peribadatan kepada Allah dan mengingkari kesyirikan, wadah di syubhat dan membantah syubhat-syubhat kesyirikan, syubhat-syubhat para pembela musyrikin, min aulawiyat. Aulawiyat itu prioritas. Itu menjadi prioritas dakwatihim, dakwah mereka. Jadi keliru kalau ada dakwah yang bukan di atas prioritas tauhid. Keliru kalau ada dakwah yang prioritasnya selain dakwah tauhid. Ya. Namun bukan maknanya semua dai harus tauhid, semua enggak ada yang ngajarin salat, enggak ada yang ngajarin zakat, enggak ada yang ngajarin muamalah. Itu semua saling bersinergi. Nah, dai-dai yang mengajak kepada muamalah yang sahih, dai-dai yang mengajak kepada pembenaran salat yang benar, itu semua dibangun di atas tauhid. Semua dibangun di atas tauhid, saling bersinergi. Maka mereka menjelaskan konsekuensi. Konsekuensi orang yang makan riba misalkan. Hah? Makan riba, dilaknat, mengurangi iman. Nah, dan ini adalah kandungan dari tauhid. Karena tauhid itu ya, tauhid adalah dibangun di atas pengesaan ibadah kepada Allah, pengesaan Allah dalam memberikan ibadah, kemudian apalagi menjauhi kesyirikan, bid'ah dan juga maksiat. Melaksanakan perintah, ini tauhid. Al iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini tauhid. Ya. Namun ya, walaupun seorang dai mengajar Al-Qur'an, mengajar nahwu, mengajar mustalah, usul fikih, qawaid fikih, sirah nabawiyah, fikih muamalah kontemporer, ya. Walaupun faknya, konsennya di situ, namun tetap acuannya adalah tauhid. Ya, acuannya adalah tauhid. Dibangun di atas akidah yang benar. Ya. Dan ini Syekh Shalih Al-Fauzan sering berbicara. Kenapa antar da'i sesama Ahlus Sunnah sering bertikai? Karena kata Syekh, mereka enggak becus mendakwahkan tauhid. Kalau mereka becus mendakwahkan tauhid, tidak akan terjadi pertikaian. Contoh, da'i fulan dengan alan terlibat friksi. Masalah biasa. Ijtihadiyah. Ya, masalah ijtihadiyah biasa kan begitu. Ya, yang ono pro nyoblos, yang ini pro enggak nyoblos. Semua berdasarkan fatwa para ulama. Kita paham dalam kaidah fikih bahwasanya al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak batal dengan ijtihad yang lainnya. Ya, enggak bisa seorang mesti mengharuskan ya, orang lain yang mengambil ijtihad ulama fulan, dia mengharuskan orang lain untuk mengikuti ijtihad ulama yang dia pegang. Enggak ada kayak begitu. Ini namanya enggak paham usul fikih, enggak paham kaidah fikih. Nah, yang namanya kaidah fikih al-ijtihad la yanqudu bimitslihi. Ini selama ijtihad yang di situ ada ruang untuk beristihad. Ya, atau ijtihad yaknya di sini fatwanya mu'tabar, ya. Jadi acuan dalam umat, dianggap oleh para ulama. Enggak boleh. Nah, kemudian mereka berselisih. Kalau mereka serius mendakwahkan tauhid, perselisihan mereka sebatas itu aja. Enggak menjalar ke yang lain. Kenapa demikian? Karena sang dai A akan merasa berterima kasih kepada dai B ketika sang dai B mendakwahkan tauhid, memberantas kesyirikan, menjelaskan kepada umat hakikat kekufuran, hakikat peribadatan pada Allah, maka dai si A merasa dia tidak mampu menjangkau umat yang ada di daerah dai si B. Maka masykur dai si B ini, diapresiasi oleh dia, jazakallahu khairan. Hah? Jadi persisiannya enggak lanjut. Cuma sebatas itu aja. Namun kalau enggak becus mendakwahi tauhid, nah, dianggap ijtihadiyah itu sebagai poin inti perselisihan. Harga mati yang mesti dipertaruhkan. Ini bodoh. Ya. Bodoh. Paham enggak sini? Nah, ini makanya kata Syekh Shalih Fauzan demikian. Kalau enggak becus mendakwahkan tauhid ya begitu. Dianggapnya prioritas dakwah adalah memberantas ya, ijtihad yang salah dari nyoblos atau tidak nyoblos misalkan. Prioritas utama dakwahnya kayak begitu. Ini kan jahil. Oh, dia paham ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ya'budullaha wajtanibu thaghut. Nah, dia akan ngerti prioritas dakwah adalah ini. Ya. Paham enggak sini? Nah, maka apa yang terjadi di antara kita saat ini akibat kita enggak becus dalam urusan tauhid. Ya, ini enggak becus. Maka benar kata Syekh Shalih Fauzan, mereka enggak fokus dalam tauhid. Kalau ada dai-dai saling berselisih. Kenapa? Enggak becus. Kalau mereka paham tauhid, mereka akan saling ya, memahami. Bahwasanya ada perkara besar yang harus mereka prioritaskan. Namun karena auliyat ya, aulawiyat dakwah mereka bukan tauhid, ya akhirnya begitu. Allahu musta'an. Ya dan binna. Ya. Nastaghfirullah. Falihad fahada huwa alwajibu. Wahadihi da'watur rusuli, maka inilah yang wajib dan inilah dakwah para rasul alaihim assalatu wassalam. Li'anna kulla amrin yahunu, karena semua perkara itu menjadi ringan. Duna syirki, di bawah kesyirikan. Si pulaan penyimpangannya terhadap apa? Oh, dia pro nyoblos. Nah, kecil. Nah, si pulaan penyimpangannya apa? Kunut subuh. Nah, kecil. Nah, kecil kenapa? Apa semua perkara menjadi kecil dibandingkan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Kecil. Ini kalau paham, ya, kalau paham. Ini perkara prinsip syirik. Jangan sampai sama ya kayak kunut subuh, basmalah di sir jahar. Kencengnya masyaallah. Sama ya, penyembah kubur ya, sama yang menyedekahkan sedekah laut ya, sama penista Quran, si kafir, udah kafir bikin orang murtad, penista Quran lemah lembut. Semoga Allah berikan di hidayah. Nah, tapi sesama ya, beda sama orang lain dalam masalah galaknya minta anjing neraka masya Allah, energi dakwahnya ya habis buat itu. Sama penyembah kubur, ma'jur katanya. Apa ma'zur? Ya. Enggak apa-apa udah. Ya. Sama penghalal zina, wah ini dia itu. Ya. Tegakin hujah. Jangan kafirin dia. Ya. Jangan kafirin. Sama yang beda pendapat pada enggak ditegakin hujah. Pro nyoblos. Wah, ini bukan manhaj salaf. Hujah enggak tegak. Enggak ada udur bil jahal. Nah, ini akibat apa? Ini semua kita pun bisa mengalami. Kita pun juga bisa bersikap demikian ya dan bila. Kenapa? Kalau enggak fokus terhadap tauhid. Maka selalu mohon pada Allah. Ya, ketetapan untuk konsentrasi dalam masalah tauhid. Ya, ini penting ini. Mana tadi? Famadama asyirku maujudan, maka selama syirik itu masih ada, fa kaifa tunkirul umur wal ukhra? Maka gimana ceritanya Anda malah mengingkari perkara-perkara yang lain? Dalam artian pengingkaran Anda lebih besar porsinya daripada pengingkaran Anda terhadap kesyirikan. Ini aneh, ini dakwah macam apa ini? Dakwah Nabi apa dakwah iblis? Jangan-jangan dakwah iblis. Biar kita sibuk terhadap perkara-perkara yang bukan syirik, bukan merecehkan, bukan meremehkan. Tapi akhirnya kita terpalingkan untuk fokus kepada syirik, tauhid. Akhirnya gara-gara ngeributin masalah kayak begitu. Hah? Kayak begitu. Sibuk ngurus pemilu, pro dan kontra fatwa ulama pemilu. Semuanya ada fatwanya. Memangnya yang nusuk pemilu itu enggak ada fatwa ulamanya? Memangnya yang enggak nusuk pemilu itu enggak ikut pemilu enggak ada fatwa ulamanya? Ada. Ini ijtihad. Kalau yang kudu bimislihi. Enggak boleh saling membatalkan satu sama lain. Ya udah, nah ini karena sibuk di sini, enggak fokus di tauhid, sibuk hantem-hanteman di sini. Gimana karena kata Syekh Fauzan, pakai fatun kirul umur al-ukhra. Selama syirik masih ada, kenapa? Bagaimana bisa Anda mengingkari perkara yang lain yang pengingkaran Anda lebih besar daripada pengingkaran terhadap kesyirikan. Kalau ngomong kunut subuh berbusa-busa, kalau ngomong syirik sepatah dua patah kata. Kalau ngingkari pro pemilu, wow, panjang kalimatnya. Kalau direkam 3 jam gak habis-habis. Giran ngomong syirik sepatah dua patah kata. Al kalimah wa kalimatain. Satu dua patah kata aja. Udah, habis itu kelas. Fokusnya kemana lagi? Ke pengingkaran terhadap perkara ijtihadiyah yang berbeda dengan fatwa yang diambil. Enggak kelar-kelar. Nah, antum merasa enggak seperti ini keadaan? Merasa enggak? Ya benar. Hah? Pak Yusuf merasa enggak? Iya. Belum ada kesyirikan aja, Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Idris, zaman Nabi Sis. Belum ada kesyirikan aja. Mereka semua dakwah tauhid. Al-anbiya'u wahidah, dakwah al-anbiya'u ikhwah, dakwatuhum wahidah kata Rasulullah. Para nabi itu bersaudara, dakwah mereka satu kata mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Idris dakwahnya dakwah tauhid, belum ada kesyirikan. Apa yang mau didakwahi, syiriknya belum ada, tapi mereka sudah ngasih peringatan. Nah, apalagi udah ada kesyirikan. Allah musta'an. Ya. Nah, sekarang ini ada yang menghalalkan zina. Ini la ilaha illallah. Orang awam, ulama, kata para ulama, kafirkan dia. Orang awam sekalipun, Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Bas, Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Qudamah, semuanya ulama sepakat semuanya. Enggak perlu nunggu kita jadi ulama buat ngafirin dia. Ini maklum. Izin itu udah jelas ijma. Nah, ini fokus kita arahkan ke situ, kafirkan. Karena kita enggak mampu untuk memberikan had kepada dia. Negara pun tidak turun untuk membereskan masalah ini. Artinya enggak ada efek jera. Kalau ini pemerintah kita adalah pemerintah ya yang dibangun di atas hukum-hukum asas-asas Islam, tentu orang tersebut sudah dipenggal dan jadi efek jera. Yang lain kapok. Negara sekarang tidak hadir. Kalau kita tidak mengambil fatwa ulama untuk menyatakan orang tersebut kafir, maka enggak bakal ada efek jera. Enggak bakal ada efek jera. Kalau kita diem aja semuanya, orang itu bebas ngoceh semau-maunya, akhirnya orang-orang akan menganggap tidak ada konsekuensi apa-apa kalau kita bicara ngaco kayak begitu. Hah? Zina halal, yang penting dia bangun di atas suka sama suka. Suka sama suka. Oleh si kafir murtad, togut, si kafir murtad, siapa namanya? Nah, Abdul Aziz lagi. Namanya Abdul Aziz lagi. Allahumma astaghfirullah. Nah. Biar jadi efek cerah. Masyarakat kaum muslimin yang gak ngerti jadi ngerti. Oh, kafir ya ternyata. Iya juga ya. Nah. Sekarang saat ini saya kata teman di Jogja. Ya di Jogja tuh ya si bos apa? Ini nih apa baju antum itu. Si Kanib dia beliau cerita bahwasanya di grup PSK Sarkem tahu Sarkem? Hah? Tahu enggak Marwanto? Oh, enggak tahu. Pura-pura dia. Solugu. Sopolos. Ana enggak nuduh antum pernah ke situ. Tenang aja. Cuma ada tahu apa enggak? Tanya-tanya. Enggak tahu, alhamdulillah. Ah, berarti bener lugu beneran berarti. Hah? Nah, di grup Sarkem PSK-nya itu sudah dibahas. Mas satu sama lain saling mencari pembenaran. Oh, kita kan suka dibayar segini, pelanggan kita suka sama kita, kita suka kalau kita suka sama dia, yang penting ada akad bayar. Nah, ini enggak zina. Lihat, rusak itu. Nah, ini kalau dakwah tauhid memble melempem, lah gimana negeri ini? Ya, gimana negeri ini kalau dakwah tauhid memble? Gak ada tahdir terhadap orang-orang kayak gitu. Habislah kita. agama kita ini rusak, gimana nanti udah punya anak, punya cucu, punya cicit, wah udah kholas. Ah, iya, dia punya nafsu besar, punya nafsu besar, poligami gak berani, pak jalan pintas halal ini, hah, suka sama suka, entah sama teman kantor, teman sekolah, kenalan di jalan, mentok-mentok pelacur, ya kan begitu, pelacur apalagi iya dan bilang nggak ada harganya, 50 ribu, 70 ribu, nah, sekian, enak deh pulang, halal katanya, nah, Allah musta'an. Nah, ini ngeri ini ya. Mana lagi tadi? La budda an nabda'a biingkari syirki awwalan. Maka mestilah kita memulai dakwah ini dengan mengingkari syirik pertama kali. Ini. Hah? Mengingkari kesyirikan adalah rukun pertama dalam tauhid. An-nafyu wal isbat. An-nafyu. Apa itu an-nafyu? Mengingkari, menafikan kesyirikan yang disembah dan penyembahnya. Ya, kita kafirkan, kita ingkari. Ya. Nah, ini yang rukun pertama. Rukun pertama. Harus dijelaskan. Wa nukhallisa al-muslimina min hadhihi al-aqaid. Dan kita membebaskan kaum muslimin dari keyakinan yang rusak ini, al-jahiliyati, keyakinan jahiliyah ini. Wa nubayyin lahum bil hujjah, kita menjelaskan kepada mereka dengan hujjah, kita bawakan dalil Al-Qur'an, sunnah, burhan. Wa bil jihad, bahkan dengan jihad fisabilillah idza amkana dzalika, kalau memungkinkan hal tersebut. Kita punya kekuatan, kekuatan kita dikira-kira bisa mengalahkan mereka atau seimbang, maka kita serang mereka di bawah komando pemimpin kaum muslimin, menyerang mereka. Ya, hatta ta'uda al-hanifiyatu ilal muslimin, sampai nanti agama hanifiyah, agama yang memberikan ibadah hanya kepada Allah, berpaling dari selain Allah dalam hal ibadah, agama Ibrahim, agama para nabi, itu kembali kepada kaum muslimin. Kaum muslimin saat ini hanifiyah itu porak-poranda. Mau ngaku hanifiyah gimana? Tiba-tiba kaum muslimin sore hari sudah berada di kuburan keramat. Beristighosah, beristianah, istiadah kepada ya, kuburan tersebut. Larung saji, ngasih tumbal. Ya, gimana mau hanifiyah itu bertahan di kaum muslimin? Nah, ini penting ini. Mana lagi tadi? Kullun bihasabi istita'atihi, semua orang sesuai dengan kemampuan dia. Wa kesanggupan dia, wa miqdaratihi, kemampuan dia. Fi kulli makanin wa zamanin, di setiap waktu dan tempat. Ya. Setiap waktu dan tempat sesuai kemampuan dia, sesuai kesanggupan dia dalam memberantas kesyirikan. Ya, dalam memberantas kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dahulu tidak bisa menghancurkan berhala. Hanya bisa mengatakan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah, berhala-berhala itulah batil-batil, kafir-kafir-kafir. Itu aja. Tidak bisa menghancurin. Ya enggak? Nah, ketika sudah ya kuat, ya diserang. Kuat lagi, dibebaskan Mekah, dihancurkan. Nah, ini sesuai dengan kemampuan. Ya, kayak kita gini, terus tiba-tiba kita datang, kita enggak punya apa-apa, datang ke sarang Togut di Borobudur. Itu sarang Togut. Kita hancurkan. Ya, kita enggak punya kemampuan. Yang ada adalah kita ditangkap. Iya enggak? Ditangkap di itu Borobudur sarang Togut. Togut semua itu. Ya. Berhala semua. Namun kita enggak punya kemampuan. Yang kita mampu adalah memperingatkan umat jangan datang ke sana. Jangan ke sana. Umat sekarang enggak paham hakikat tauhid. Malah kalau studi tour anak-anak sekolah sudah diajarkan berkunjung ke tauhid dianggap sebagai salah satu warisan kearifan budaya lokal. Keajaiban dunia. Iya, ajaib. Orang peribadatan fitrah kita beribadah pada Allah, ini malah disembah dia. Ajaib ini. ajaib dalam artian nyeleneh, mungkar. Siddhartha Gautama lagi begini disembah. Apa? Patung semen. Nah, sementara yang kita mampu peringatkan umat. Allah perintahkan kepada kita, wajtanibu tagut, jauhilah tagut, jauhi tagut. Malah dideketin sama umat. Foto-foto, pose-pose lagi, selfie, taruh di Instagram, sedang berfoto bersama berhala. Enggak malu. Ya, enggak malu. Datang lagi ke pura, apa itu namanya? Pura-pura di Bali. Terus apalagi Prambanan itu ada togutnya juga. Ada Prambanan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat, mereka ke situ enggak ngerti. Enggak ngerti, dianggapnya biasa aja. Enggak ngerti. Akhirnya nanti kalau umat beribadah kepada orang soleh, dia kan enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Dia aja mentolerir berhala yang jelas berhala. Enggak ada keterangan di orang soleh. Ya, itu mereka enggak masalah, apalagi orang soleh yang diibadahi. Iya dan billah. Mana lagi tadi? Hah? Wajibu ala du'ati, maka wajib bagi para dai. Ya. Ini udah dibaca belum? Belum dibaca. Fadol, ya. Pas Weri katanya dibaca halaman 34. Nah. Sampai halaman 34 baca. Yakfiru, apa itu yakfiru? Goblah. Berarti masdarnya apa, buakila? Apa masdar? Tasrifnya? Ah, goblah. Yakfulu. Allah yakfulu an hadzal amri wa yahtammu bi umurin ukhra wa yabdulu jahudahum terus biha wala yaghtu a'yunahum an waqi'in nasi aw waqi'ina fi syirki wa ibadatil adrihati wastilai al khurafiyina wa tawagiti as-sufiyyati ala ukurin nasi hada amrun la yajuzu as-sukutu alaihi Wakulu dakwatin. Latat tajidu. Ah, tajidu rub ha. Wakulu dakwatin latat tajidu. Buruan. Tajidu lil limnahi anggu. Hasbuk cukup dulu. Nah, perhatikan. Mana tadi? Wajibu. Maka wajib bagi setiap para dai. Allah yaghuttu an hadzal amri. Wajib bagi para dai untuk tidak menutup perkara ini. Jangan dia tutup, dia buka terus. Jadi porsi dakwah dia, jadi bahan dakwah dia. Walau dia ngajar tahsin Quran sekalipun, dia mesti ada fokus terhadap tauhid. Ketika dia ngajarin anak-anak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia sempat-sempatkan ini. Makna ini, beribadah hanya pada Allah. Lagi ngajar fikih muamalat kontemporer, haramnya riba, kita mesti takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tinggalkan yang haram. Nah, ini dakwah tauhid. Nah, dakwah tauhid. Ya barakallahu fikum. Mereka, maka dai enggak boleh menutup ya. Enggak boleh ya apa namanya tadi? Yajib ala du'ati alla yaqulu, untuk lalai dari perkara ini. Kelewat, oh tadi saya itu ya. Ke bawah ya. Mereka tidak boleh lalai dari perkara ini. Wa yahtammu bi umurin, dan mereka malah mementingkan perkara-perkara lain. Wa yabdhulu juhudahum, dan mereka mengerahkan segala usaha mereka fiha, di dalam perkara lain tadi. Wa yaghuddu ayunahum, dan mereka menutup mata mereka. An waqi'in nas, dari kejadian, dari realita yang ada pada manusia. Al waqi'in fi syirki, realita kesyirikan. Wa ibadatul adrihah, bagaimana peribadatan kepada kuburan-kuburan keramat. Wastila'il khurafiyyin wa tawaghit asufiyyah ala uqulin nas, bagaimana khurafi, khurafat, taghut, sufi itu benar-benar istilah menguasai akal-akal manusia. Ya, hadza amrun la yajuz as-sukutu alaih, ini perkara yang tidak boleh kita diam atasnya. Ya, wa kullu da'watin, maka setiap dakwah la tattajihu lin nahyi anhu, yang tidak mengarah, tidak mengarah memfokuskan diri kepada pelarangan dari kesyirikan. Wa da'watun fahiya da'watun naqisatun, itu adalah dakwah yang kurang. Dakwah yang kurang maknanya dakwah yang keliru. Dakwah yang tidak tepat sasaran. Au da'watun ghairu shalihatin, dakwah yang tidak saleh, tidak baik. Ya, dakwah yang kurang layak. Au da'watun ghairu musmiratin, atau dakwah yang tidak membuahkan hasil. Oh, itu ada dai fulan, enggak ada hasilnya. Apa maksudnya enggak ada hasilnya? Enggak ada umat yang ngikutin dia, tetap aja syirik-syirik juga. Kampung dia kuburiun semua. Hasilnya itu bukan di situ. Hasilnya itu adalah keberkahan dakwah dia dan diri dia yang sudah berdakwah. Paham enggak sini? Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ya, Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Said bin Jubair, ya, dikabarkan oleh Husain bin Abdurrahman, diriwayatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid, ya, di bab man haqqaqat tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adabin, hadis kita kemarin pahaman. Nabi SAW menyatakan, ya, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun, wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulan, wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya melihat Nabi di akhirat kelak, ada seorang Nabi yang pengikutnya cuma 3-10 orang. Saya melihat Nabi yang cuma pengikutnya 1-2 orang. Dan saya melihat Nabi, semua Nabi mendakwakan tauhid, yang enggak punya pengikut sama sekali. Nabi tersebut gagal? Enggak. Sukses, berhasil. Ya, karena yang dinilai bukan hasil. Kalau yang dinilai hasil, ya dai 1 juta umat, 1 miliar umat, 1 triliun umat, itu yang berhasil. Nabi Nuh gagal dengan estimasi waktu yang Allah berikan 1000 tahun, harusnya, mestinya, kalau pakai kalkulasi kayak begitu, enggak dapat merekrut berapa ribu, berapa juta. Dai Indonesia hidupnya kurun 20-30 tahun, dakwahnya 40 tahun, atau kurang lebih. Umatnya 1 juta, umatnya 10 juta. Ini Nabi Nuh 1000 tahun, 900 dakwah. 900 tahun dakwah. Kok cuma 80? Nah, bahkan enggak ada yang punya pengikut sama sekali. Ya, Al-Imam Al-Bukhari. Seumur hidup beliau, beliau ditahdir. Sampai mati beliau ditahdir, diusir. Diusir. Ya, beliau diusir. Pengikutnya siapa? Muslim, Imam Muslim. Bukhari pun juga mengatakan, udah kamu kesana aja, pulang aja. Nanti kamu kena juga tahdir. Enggak apa-apa. Sampai matinya, pengikut Bukhari siapa? Muslim. Lihat setelah wafatnya Bukhari. Allah tolong Al-Bukhari setelah wafatnya. Jadi pertolongan Allah kepada para da'i bukan hanya terbatas ketika da'i tersebut masih hidup. Namun juga setelah wafatnya. Lihat Al-Bukhari, karyanya. Lihat, kita baca hadis Sahih Bukhari. Tersebar luas. Jadi keliru. Kalau dianggap, wah mana pengikutnya? Itu kan tolak ukur jahiliyah. Ingat gak kajian kita masalah jahiliyah? Orang jahiliyah menganggap kebenaran itu yang banyak pengikutnya. Orang jahiliyah menganggap kesalahan itu pada yang sedikit pengikutnya. Ingat, masih ingat kajian kita jahiliyah? Masail jahiliyah. Nah itu tolak ukur jahiliyah. Mana lagi tadi? Ya. Wahada amrun, ini udah ya. Oh ya, kama ya, berikutnya. Tafadhol. Nah. Marwanto. Udah belum? Eh udah. Pak Rofi. Nama innahu illa idza kana ma iqraru dibalik sendiri ma babe wa taqidi qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa nal musikina alladziina bahadirin nabiy kalladziina bu'isa ilaihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mukirrina kanu mukirrina bitauhid rububiyyati wa lam yanfa'hum iqraruhum bihi iqraruhum wa lam yanfa'hum iqraruhum bihi lam kanu jahidina bitauhid rububiyyati. Nah kama innahu yajibu ayya'lama atau ayyu'lama, maka sebagaimana wajib untuk diketahui bahwa ikrar menetapkan, mengakui tauhid rububiyah, meyakini tauhid rububiyah bahwa Allah lah yang menciptakan, bahwa Allah lah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Mengakui ini semua la yakfi wa la yanfa. Tidak cukup, tidak bermanfaat illa idza kana mahu al-iqraru bitauhid al-uluhiyah. Kecuali jika disertai juga dengan pengikraran, penetapan, pengakuan terhadap tauhid uluhiyah. Yaitu apa? Meyakini bahwa peribadatan hanya diberikan kepada Allah, mengingkari segala macam peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Mengingkari apa yang disembah dan mengingkari penyembahnya. Ya. Wa qawlan wa amalan wa i'tiqadan wa tahqiqihi wa tahqiquhu, dan merealisasikannya dengan ucapan, amalan dan keyakinan. Wa annal musyrikin alladziina bu'itsu ilaihim nabiyuna, dan musyrikin yang nabi kita diutus kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanu mukirrina bitauhid ar-rububiyyah, mereka pun mengikrarkan, mengakui, menetapkan tauhid rububiyyah. Ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Seandainya ya, engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Maka mereka akan mengatakan la ya'kuluna. Maka pasti mereka akan mengatakan Allah. Wa la sa'altau man yarzuquhum, seandainya engkau tanya pada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka? Rezeki kepada mereka. Yang kasih rezeki mereka siapa? Mereka akan tahu Allah. Nah, musyrikin mereka mengikrarkan, mengakui, menetapkan tauhid rububiyah, walam yanfa'hum iqraruhum bihi. Namun pengikraran mereka terhadap tauhid rububiyah enggak bermanfaat buat mereka. Mereka tetap kafir, mereka tetap diperangi. Lamma kanu jahidina li tauhid al-uluhiyah. Ya, tatkala mereka mengingkari tauhid al-uluhiyah. Nah, kemudian kita baca berikutnya di matan berikutnya. Ya, qala Syekh rahimahullah taala wa arsalahu ila qaumin yata'abbadun wa yahujjun wa yatasaddaqun wa yadhkurun Allah katsiran. Maka Allah mengutus beliau, Nabi kita Muhammad SAW, kepada suatu kaum yang kaum tersebut beribadah kepada Allah, Itu orang musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah. Ya. Orang-orang jahiliyah dulu beribadah kepada Allah. Mereka ahlu sholat, mereka ahlu siyam, mereka ahlu doa, mereka ahlu hajj, ahlu zikir, ahlu sedekah. Ya, mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah. Wa yahujjun, mereka berhaji. Ya. Wa yatasaddaqun, bersedekah. Wa yadhkurunallaha katsira. Dan bahkan mereka berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya. Bahkan ya tadi sudah sebut, saya sebutkan. Ya, Syekh Muhammad Syekh Saleh Al-Syekh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Ya, di syarah kasbusyubat beliau menyatakan bahkan musyrikin Quraisy menjaga thaharah mereka. Menjaga thaharah mereka. Annal Arab kanat indahum thaharatun minal hadas. Orang Arab dahulu mereka menjaga thaharah mereka dari hadas. Mereka thaharah fakanu yatataharuna minal janabah. Mereka thaharah dari janabah. Apabila seseorang junub maka mereka menjauhi nih. Ya, wa idza ajnaba al mar'u bimana anzalal ma'a fa innahu yubidu an mawaqi'il ibadah. Apabila salah seorang dari kalangan ahlu jahiliyah, musyrikin Quraisy, junub, maka mereka menjauhi tempat-tempat ibadah mereka. Ya, tempat-tempat ibadah mereka. Nah ini. Ya. Bahkan istri-istri mereka haid. Mereka istri-istri mereka pun bersuci. Nah, kata Syekh Shalih Al-Syekh, hatta an-nisa kana yaktasilna minal haid. Sampai-sampai istri mereka pun mandi setelah haidnya berakhir. Hada ma'rufun anhum fi iddati ahwalin wa iddati abiyat. Nah, kata Syekh, ini ma'ruf. Ya. Bahkan dalam Sahih Bukhari ya dan Muslim dari hadis Aisyah, nah disebutkan anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah. Orang Quraisy itu puasa Asyura di masa jahiliyah. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh di sini enggak ngasal. Allah mengutus mereka pada satu kaum yang kaum ini kafir, kaum ini menyembah berhala, diperangi oleh Nabi, tapi kaum ini beribadah pada Allah, berhaji, bersedekah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ya, mereka bahkan bernazar kepada Allah. Makanya Umar menyatakan, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Qala awfi binadrika. Kata Umar, wahai Rasulullah, dulu masih kafir jahiliyah, saya pernah bernadar untuk iktikaf semalam di Masjidil Haram. Kata Nabi, tunaikan nadarmu. Bahkan orang Arab sholat, ya, sholat. Kata Syekh, wa kana minhum aidan man yusalli wa salatuhu takunu bi ruku'in wa dzikrin wa du'ain yusammunaha salatan. Bahkan orang Arab ini ruku, sujud. Ya, ruku, doa, zikir mereka ini. Orang Arab, ya. Mereka i'tikaf, subhanallah. Ya. Wa tasaddaqun, bahkan orang Arab bersedekah. Ya. Orang Arab bersedekah dahulu. Ya, makanya seorang datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, dulu bapak saya bersedekah, menjamu tamu, menjalin silaturahmi, tapi kafir. Gimana bapak saya, Rasulullah? Abu ka finnar. Bapakmu di neraka. Kata orang tadi, berubah mukanya. Falamma ra'a taghayyara wajhi qala. Maka ketika Rasul melihat wajah perubahan wajah orang tersebut, raut mukanya enggak terima, maka Nabi bersabda, "Abuka wa abi finna. Bapakmu dan bapakku di neraka." Mereka menjamu tamu, beribadah, bersedekah. Ya. Bersedekah. Ya, ketika Khadijah menghibur Rasulullah SAW, apa kata Khadijah? Kalla wallah la yukhziqallahu abada innaka latasila rahim wa tahmilal kal wa taqsibul ma'dum wa taqri az-daib wa tu'inu ala nawaibil haq. Masya Allah. Itu lihat, disebutkan oleh Khadijah amalan-amalan yang dilakukan Rasulullah dari amal-amal soleh dahulu di masa Arab dulu sebelum diutus menjadi Nabi. Tapi Rasulullah enggak pernah berbuat syirik. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga tidak pernah berbuat syirik. Ya, Nabi Ibrahim enggak pernah meyakini matahari bulan itu adalah Tuhannya. Itu di kajian kita kemarin Al-Jadid ya. Saya ingat itu hanya bab munadharah, bab mendebat, bukan bab mengimani, mengakui. Nah, ya, dan orang-orang jahiliyah pun juga berzikir kepada Allah, ya, dengan zikir yang banyak, ya. Kalau haji dan umrah ini ma'ruf, mereka haji dan umrah, ini baitullah. Walaupun bid'ah, tawafnya telanjang. Kemudian, ya. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqati wasa'ita bainahum wa bainallah. Namun di antara mereka, ya, namun mereka menjadikan makhluk, sebagian makhluk sebagai perantara antara hubungan mereka dengan Allah. Yaqulun nuridu minhum at-taqarruba ila Allah. Mereka mengatakan, kita hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara berhala-berhala ini. Wa nuridu syafa'atahum indahu. Kita hanya ingin syafaat. Misal malaikati wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Semisal malaikat Isa bin Maryam dan orang-orang selain mereka dari kalangan salihin. Fa ba'atsallahu Muhammadan yujaddidu lahum. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang memperbaharui mereka dina abihim, agama Nabi mereka, agama bapak mereka Ibrahim. Wa yukhbiruhum, dan Nabi mengabarkan pada mereka anna hadza taqarruba wal i'tiqada, bahwasanya taqarrub ini, i'tiqad, keyakinan ini mahdu haqqillah, itu murni hak Allah. La yasluhu minhu syai'un la limalakin muqarrabun wala nabiyyun wala la limalakin muqarrabin wala linabiyyin mursalin fadlan an ghairihim. Bahwa la yasluhu minhu syai'un, sesuatu sedikit saja dari taqarrub, i'tiqad, peribadatan yang diberikan itu kepada selain Allah, sedikit saja tidak layak diperuntukkan bagi malaikat yang didekatkan sekalipun, kepada Nabi yang diutus sekalipun, fadlan an ghairihim, apalagi dari selain keduanya. Ya. Wa illa fa'ula'il musyrikuna mukirruna yashhadun annallahu wal khaliqu war raziqu wahdahu la syarikalah. Namun musyrikin mereka mengakui, mereka bersaksi bahwa Allah sang pencipta, pemberi rezeki semata. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa annahu la yarzuqu illa hu, bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali dia. Wala yuhyi illa hu, tidak ada yang menghidupkan kecuali dia. Wala yumitu illa hu, wala yudabbiru al-amra illa hu, tidak ada yang mematikan, mengatur alam semesta ini kecuali dia. Wa anna jami'a samawati sab'a wa man fihinna wal ardina sab'a wa man fihinna kulluhum abiduhu tahta tasarrufihi wa qahrihi. Nah. Ya. Mana tadi? Bahwa semua langit dan bumi segala isinya, 7 lapis bumi dan segala isinya, semuanya itu tahta, ya, semuanya adalah abiduhu. Semuanya adalah hamba Allah, semuanya di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah. Wa qahrihi, dan kekuasaannya. Pak Ahmad, dibaca tafadhol Pak Ahmad. Musyraka bihi ma'allahi subhanahu sonaman aw abdan salihan aw nabiyan mursalan aw malakan muqarraban wala ayyakuna qasdul musyriki anna ma'budahu laisa syarikan billahi fi mulkihi bal huwa mujarradun mujarradu mudaf. Ya. Mudaf. Oh ya. Bal huwa mujarradu wasilatin. Ilallahi wa muqarrabu ilaihi. Nah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Tanggung Pak. Terus ya. tanggung padahal la dzalika ala amrain. Padahal la dzalika ala amrain. Al-awwalu anna al-qarara ditawidzurubiyati wahdahu layak di dzuhurin dzuhurin fil islami wala ya'simu ad-dama wala ya'simu ad-dama wal mala wala yanji yunajji ya yunajji wala yunajji ya min adabillah al-amru tsani anna ibadatallahi idza taqulaha shay'un min asy-syirki afsadaha wala tasihul ibadata ibadatu fa'il Masyaallah. Ya, barakallahu. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai anna musyrikil Arab, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab dahulu alladzina bu'itsu ilaihim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, mereka ya'budunallah. Mereka beribadah kepada Allah. Kayak tadi mereka beriktikaf Umar sampai ya bernada orang-orang jahiliyah sampai toharoh ya wah sampai kalau mereka istri mereka haid suci mandi junub ya wah mandi junub mereka bersedekah ya nah mereka berhaji walam tanfa'hum hadhihi al-ibadatu namun ibadah ini semua enggak bermanfaat buat mereka lima kanat makhlukatan bisyirkil akbar. Kenapa? Karena sudah tercampur, terkontaminasi oleh syirik akbar. Yaitu apa? Pemberian ibadah kepada selain Allah. Walaupun mereka beribadah kepada Allah. Nah, ini Masya Allah. Ini penting ya. Ini sambungan dari Al-Qaidul Arba. Kalau antum belajar Al-Qaidul Arba, kan nyambung di sini. Ya, musyrikin Arab mengaku ya Allah adalah ada bab khusus. Musyrikin Arab mengaku ya Allah adalah sang pencipta dan seterusnya. Mereka pun gak cukup itu. Beribadah juga. Beribadah juga kepada Allah. Masya Allah. Jadi jangan dikira musyrikin Arab memang kayak paganisme yang gak beribadah pada Allah. Kemudian murni beribadah kepada berhala. Enggak, mereka beribadah pada Allah. Ya, mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nah. Wala farqa dan tidak ada bedanya. Baina ayyakuna al-musyraka bihi. Tidak ada perbedaan bahwasanya musyrak bihi. Ini isim maf'ul. Ya, yang di jadikan objek syirik. Tidak ada perbedaan yang dijadikan objek syirik itu, ya, yang dijadikan objek syirik itu yang mereka beribadah kepada objek tersebut di samping mereka beribadah kepada Allah, ma'allahi subhanahu wa taala, apakah itu sanaman berupa berhala atau abdan salihan atau hamba saleh, orang saleh, atau nabiyyun mursalan atau nabi yang diutus sekalipun, atau malakan muqarraban atau malaikat yang disembah sekalipun. Ya atau yang disembah sekali malaikat yang disembah sekalipun Allah musta'an ya memangnya orang Arab dahulu menyembah nabi ada menyembah orang soleh jelas menyembah orang soleh mereka menyembah tukang roti ya kaumnya Nabi Nuh menyembah lima ulama panutan mereka ya menyembah kalau tukang roti itu disebutkan oleh Ibn Abbas kana lat rajulan yaluttus sawiqal hajj. Lat itu adalah seorang yang dia tukang bikin roti untuk dia donasikan kepada jamaah haji. Bagi-bagi gratis. Ketika dia mati kesedih orang Arab merasa kehilangan. Ya, kemudian dikenang, dibikin gambar dan diibadahi. Beribadah bukan pada gambar, bukan pada patungnya, tapi kepada arwahnya. Ya, arwahnya. Nah, barakallahu fikum. Malaikat juga, iya malaikat juga. Sekelompok dari kalangan Arab, mereka meyakini malaikat itu adalah banatullah. Anak-anak perempuan Allah, putri-putrinya Allah. Maka sebagaimana Nasrani beribadah kepada anak Allah, anak laki-laki Allah, mereka pun juga beribadah kepada putri Allah, malaikat. Putri Allah, malaikat. Nanti Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi Isa ditanya oleh Allah, "Wa Isa, apakah kamu dan ibumu ya mengatakan kami adalah sembahan?" Kata Nabi Isa, "Subhanak, maksud engkau. In kultuhu faqad alimtah." Kalau aku mengatakan demikian pasti engkau mengetahui ya Allah. Nah, gitu kan? Enggak ada Nabi Isa itu. Nah, nanti di hari kiamat malaikat pun akan ditanya oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikah. Ketika Allah kumpulkan mereka semua, Allah bertanya kepada malaikat, aha ula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah mereka dahulu beribadah pada kalian? Ya, kalian menganggap diri kalian sebagai sembahan wahai malaikat? Qala subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Bahkan mereka menyembah jin ya Allah. Aktsaruhum bihim mu'minun. Mayoritas mereka beriman kepada jin. Ya. Hakikatnya mereka menyembah jin, tapi mereka gambarkan adalah menyembah malaikat. Sebagai putri-putri Allah. Ya, sebagai putri-putri Allah. Kata malaikat mereka menyembah jin. Bal aktsaruhum bihim mu'minun. Nah, mana lagi tadi? Ya, wala ayyakuna qasdus syirk musyrik, dan bukanlah maksud tujuan dari seorang yang menyekutukan Allah ini anna ma'budahu laisa syarikan lillah fi mulkihi. Ya. Bahwa yang diibadahi dia, sembahan yang dia ibadah itu bukanlah sekutu Allah dalam masalah kekuasaan. Enggak. Ya. Mereka beribadah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Memangnya mereka meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani yang menciptakan langit bumi ini? Hah, meyakini enggak? Enggak. Bal huwa mujarrad wasilatin. Namun itu hanya wasilah semata ila Allah, untuk menghubungkan diri kepada Allah. Wa muqarrabun ilaihi, sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lihat kata musyrikin Quraisy ketika mereka dituding beribadah kepada berhala, apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah pada mereka, ini cuma mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Padahal ada dzalika ala amrain, maka kata Syekh. Maka hal ini menunjukkan kepada dua hal. Al-awwal yang pertama, anna iqrara bitauhidir rububiyyati wahdahu la yakfi lidukhuli fil Islam. Yang pertama, bahwa pengikraran, penetapan, pengakuan, keyakinan tauhid rububiyah semata itu tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam Islam. Walaya simu ad-damma wal mala, tidak bisa menjaga, memproteksi darah dan harta. Artinya kalau dia kafir, dia hidup di tengah kaum muslimin, mesti bayar jizyah. Kalau dia jadi kafir harbi, dia diperangi, maka darah dan harta dia tidak terjaga. Ya. Kalau dia muslim terjaga, makanya kata Nabi, umirtu an uqatilan nas hatta ya yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'. Apabila mereka sudah melakukan tersebut, syahadat, salat, zakat, maka apa namanya? Darah mereka, harta mereka terjaga olehku. Nah. Mana lagi tadi? Wala yunajji min adabillah, dan hal ini tidaklah menyelamatkan dari adab Allah. Ya, lihat Abu Jahal ketika perang Badar berdoa kepada Allah supaya Rasulullah dikalahkan. Kurang ajar Abu Jahal. Ketika perang Badar berdoa kepada Allah, ya Allah kalahkanlah pasukan ini. Lihat. Tapi dia berikan ibadah kepada selain Allah, pada berhala. Ya dabillah. Al-amru tsani yang kedua, anna ibadatullahi idza dakhalaha syai'un minasyirki afsadaha. Bahwa peribadatan kepada Allah apabila dimasuki oleh sedikit saja dari kesyirikan, maka kesyirikan ini akan merusaknya. Lihat musyrikin Quraisy beribadah kepada Allah, bersedekah, berhaji, berumrah, kemudian sholat, taharah, mandi janabah, bersilaturahmi, memberikan hak orang miskin, segala macam ibadah ini, kata Syekh, fala tasihu al ibadatu illa ma'al ikhlas. Maka ibadah itu tidak sah kecuali dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bukan ikhlas maknanya kayak orang yang kita pahami, ikhlas ya, rela, bukan gitu. Tapi ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Cukup dulu kali ya. Subhanallah wa bihamdihi, syadallah ila lantasallahu alaihi wa sallam.